kita enteni kepastianmu tekan saiki. Janis itu sayang ora opo pancen wis ra iso aku mong to anggap konco. Tak pasrake kabeh ati iki mung tinggo kowe sing tak tresnani. Tapi atiku wis ngerti tresno ra kudu duweni ra iso dadi siji. Mungkin kau